سنين إلى يوم الدين ما بعد. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Masalah Al-Ikhlas Sendawa Rahimani wa Rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tentang sifat wanita muslimah. Kita sampai pada bab yang ke-36. Qala al-musannifah hafizahallahu ta'ala, babun min sifatil mar'ati al-muslimati, di antara sifat wanita muslimah adalah ikramud dhaif, adalah memuliakan tamu. Dan berkenaan dengan hal ini, satu hal yang patut kita ingat bahasanya tamu itu ada dua macam, ada yang disebut dengan dhaifun dan ada yang disebut dengan zairun. Dhaifun adalah tamu yang berasal dari luar daerah sehingga dia perlu tempat menginap dan perlu makan besar, karena dia datang dari tempat yang jauh, tidak bisa langsung pulang. Maka ini yang disebut dengan dhaifun, dan tidak disyaratkan untuk disebut dhaifun harus kita kenal. Ya, harus sudah kita kenal terlebih dahulu baru ketemu ketika itu. Ya, bisa saja jika disebut dengan sebutan dhaifun. Kemudian zairun, orang yang berkunjung, itu adalah orang yang bertamu ke tempat kita dan dia adalah orang yang satu daerah dengan kita, bahkan satu RT, yaitu mak tetangga sebelah. Ya, maka ini ya tentu tetap berhak untuk dihormati dan dimuliakan, dan tidak harus menyediakan tempat nginap, tempat bermalam dan makan besar, karena rumahnya cuma sebelah atau belakang rumah kita atau depan rumah kita. Hadis yang ke-151 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan, siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia tidak menyakiti dan mengganggu tetangganya. Maka iman itu akan membuahkan sikap tidak mengganggu tetangga, baik dengan kata-kata, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Ya, dengan lisan boleh jadi teriak-teriak di waktu di jam-jam istirahat, dengan menggunjingnya, memfitnahnya, ataupun dengan perbuatan, dengan buang sampah sembarangan, dengan bakar sampah padahal rumah berdekatan, dan atau kemudian boleh jadi kemudian kita mengganggu dengan gangguan yang lain, misalnya saluran air yang jebol tidak segera diperbaiki, air itu sampai ke tetangga, parkir di depan pintu pagar tetangga, maka ini bentuk-bentuk mengganggu dan menyakiti tetangga yang Nabi katakan iman yang benar tidak akan membuahkan hal semacam ini. Dan siapa yang betul, dan Nabi tidak menyebutkan tentang apa definisi tetangga, pendapat yang paling tepat tetangga kembali kepada al-ufuq, sebagaimana penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin di Sarah Arba'in. Maka apa yang menurut budaya itu kategori tetangga, maka itu tetangga. Yang bukan menurut budaya, maka itu bukan. Maka nanti lain orang yang tinggal di desa dengan orang yang tinggal di kota, definisi tetangganya berbeda. Boleh jadi kalau di kota itu cuma satu gang, satu RT, ya, Dan kalau di desa, bisa jadi tetangga itu satu desa yang luas sekali. Dan siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka adalah dia memuliakan tamunya. Dan siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka adalah dia berkata-kata yang baik atau dia. Ya, bagaimanakah bentuk memuliakan tamu? Tidak ada penjelasan detail dari syariat, maka kembali kepada budaya. Bagaimanakah menyambut tamu, menghormati tamu? Ya. Kemarin telah kita singgung di antara adab sahabat dalam menghormati tamu, adalah mengantar, ya, mengantar tamu tidak hanya ya, sampai depan pintu, namun bahkan ya, lebih jauh daripada hal itu. Maka segala perbuatan yang dinilai itu bentuk menghormati tamu, dari sisi pakaian untuk menemui tamu, dari sisi kebersihan tempat ruang tamu, ya, dari sisi anak-anak yang tidak mengganggu kenyamanan tamu, maka ini kemudian perlu kemudian mengkondisikan anak jika punya anak kecil supaya tidak mengganggu kenyamanan tamu. Maka semua yang menurut budaya adalah bagian dari menghormati tamu, maka itulah yang wajib kita laksanakan. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ke-152 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada seorang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertamu kepada Nabi. Lantas Nabi mengutus orang untuk menemui istri-istrinya. Adakah sesuatu yang bisa diberikan untuk menyuguh tamu ini jika Nabi yang mengajak bermalam di rumah beliau, di rumah Nabi? Namun jawaban para istri Nabi, ma ma'ana ilal ma. Tidak ada di rumah-rumah Nabi, ya, sekian banyak rumah Nabi, tidak ada makanan kecuali, tidak ada yang bisa dikonsumsi kecuali air putih saja. Ya, maka ini menunjukkan demikian kemiskinan Nabi, ya, kemiskinan Nabi dan keluarganya, dan hanya juga menunjukkan kemuliaan mereka para ummahatul mukminin, sabar mereka yang luar biasa dengan kesusahan hidup demikian. Maka di antara sifat wanita salihah adalah seorang yang memiliki sabar yang tinggi, sebagaimana para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana mereka bersabar untuk hidup bersama Nabi, padahal yang dikonsumsi, yang dimakan, ya, ada kemudian kondisi atau kemudian, di waktu tertentu hanya air putih saja. Nah, kemudian akhirnya Nabi tawarkan kepada para sahabat siapa yang bersedia ditempati oleh orang ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yadumu. Siapa yang mau memberi tempat orang ini atau yudifu hada, memberikan diafah jamuan makan untuk orang ini. Atau sebelumnya tentang fakul nama ma'ana ilal ma', Ibn Hajar di Fathul Bari menjelaskan bahwasanya ini kemungkinan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam longgar ekonominya. Kejadian ini sebelum longgarnya ekonomi Nabi, dan Nabi itu, Nabi dan keluarga itu mendapatkan kelonggaran ekonomi setelah perang Khaybar. Ini setelah perang Khaybar, di perang Khaybar Nabi kemudian punya, kemudian di antara harta ghanimah yang didapatkan untuk Nabi adalah sejumlah kebun kurma. Nah, dari situ kondisi dapur Nabi itu berubah menjadi lebih baik. Sehingga kemungkinan besar, kata Ibnu Hajar, kejadian ini adalah kejadian di awal rumah tangga Nabi, atau di awal-awal keberadaan Nabi di Madinah sebelum Khaybar. Dan ada salah satu Ansar yang mengatakan, saya yang akan menjamunya. Maka berangkatlah sahabat Ansar ini bihi, dengan membawa tamu Nabi, ila imra'atihi, ke tempat istrinya. Kemudian sang suami mengatakan pada istrinya, akrimi daifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, muliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, letak kedermawanan adalah kesediaan perempuan ini untuk rela lapar demi memberikan jamuan untuk tamunya. Maka sang istri mengatakan, ma'indana ila kutusibiyani, tidak ada makanan di tempat kita kecuali makanan pokok, bahasa kita nasi untuk anak-anak. Maka sang suami mengatakan, siapkan makanannya, kemudian nyalakan lampunya, tidurkan anak-anak jika mereka minta makan malam. Maka sang suami menyiapkan makanan, kemudian menyalakan lampu, atau kemudian sang istri menyiapkan makanan, menyalakan lampu, dan menidurkan anak-anak. Kemudian dia berdiri seakan-akan memperbaiki lampu. Intinya kemudian dia padamkan lampunya. Faja'ala lantas keduanya menampakkan pada tamunya kalau keduanya makan dengan bersuara, dengan ikut kayaknya piringnya ikut di sentuh-sentuh. Padahal bata keduanya melalui waktu malam ketika itu, tawiyah ini dalam keadaan lapar. Falamma asbah, maka tatkala pagi tiba, sang suami pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala antas Rasul mengatakan, dahikallahu lailata. Allah tertawa semalam, atau Allah kagum dengan perbuatan Anda berdua. Lantas Allah menurunkan firman-Nya, dan mereka para Ansar lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, meskipun ada pada diri mereka sendiri khasasah, kebutuhan. Siapa yang bisa menjaga, terjaga, terhindar dari pelit yang ada pada, yang potensial besar ada pada dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang yang betul-betul beruntung. Muttafaqan alaih, hadisnya dihadkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, tentang kalimat ya, tentang kalimat ila kutasbiyani, kecuali makanan anak-anakku. Maka di Fathul Bari disampaikan dimungkinkan bahasanya dia dan istrinya telah makan malam, dan anaknya ketika waktu malam itu dalam sibuk main atau yang lain, atau dalam keadaan tidur, lantas mereka simpankan untuk anak-anaknya makanan anak-anaknya. Dan dinisbatkanlah kepada makanan tersebut pada anak-anak, nyekut makanan anak-anak, karena liana wilahi asyadu tolaban, ya, karena mereka yang lebih meminta makanan tersebut. Ya, dari dua pilihan kemungkinan makna ini, kemungkinan makna yang kedua lah yang muktamad. Jadi apakah Ansar dan istrinya sudah makan malam nih, ataukah belum? Nih, maka yang muktamad keduanya belum makan malam. Sebagian dari murid yang lain, kami lapar, ini kosong perut kami malam itu. Nah, maka berdasarkan apa yang tadi kita baca, maka kisah Ansar dan istrinya inilah yang jadi sebab turun firman Allah Ta'ala, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Namun ada versi yang lain, ya, meskipun versi yang paling kuat adalah kisah ini. Di Munajjah mengatakan hadza wal al-ashah, inilah pendapat yang paling kuat tentang sebab turun ayat di surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Dalam riwayat Ibnu Mardaweh dari Jalal Muharib bin Dithar dari Ibnu Umar, dia diadakan pada lirajul kepada seorang Susyatin, dia mendapatkan hadiah kepala kambing. Akhirnya dia mengatakan bahasanya, saudaraku, tetanggaku dan keluarganya lebih membutuhkan kambing ini, ya, ilaiya dibandingkan saya. Akhirnya dia kirimkan kepala kambing untuk tetangganya. Nah, ternyata satu tetangga mengirimkan kepala kambing tersebut ke tetangga yang lain, hatta roja'at ilal awwali ba'da sab'ati. Sampai akhirnya kepala kambing tadi kembali ke rumah orang yang pertama setelah muter di 7 rumah. Fanazalatullah ayat ini, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Maka versi yang kedua tentang sebab turunnya Al-Hasyr yang kedua adalah kisah makanan kepala kambing yang muter di 7 rumah, dari rumah yang pertama kali mendapatkannya kembali lagi ke orang tersebut. Dan komprominya kita katakan, ya tamil antakuna nazalat bisa babi talika kuli. Bisa kita katakan Al-Hasyr ayat yang ke-9 itu turun karena dua sebab di atas sekaligus. Ya, kemudian penjelasannya, kutipan penjelasan untuk hadis ini, Nawawi Sibyanaki, kata Nawawi, hadza ma'mulun, ini dimaknai bahasanya anak-anak tidaklah sangat membutuhkan makanan tersebut. Namun dia seandainya cari makanan cuma meminta sebagaimana kebiasaan anak-anak yang minta makanan padahal tidak terlalu lapar, tidak ada rasa lapar yang membahayakan mereka. Karena seandainya anak-anaknya membutuhkan makanan di mana itu membahayakan anak, kalau tidak makan niscaya ngasih makan anak itu wajib. Dan itu lebih wajib untuk lebih didahulukan daripada jamuan untuk tamu. Maka Allah dan Rasulnya memuji orang ini dan istrinya. Maka ini menunjukkan bahasanya keduanya tidak meninggalkan kewajiban. Bahkan berbuat baik, berbuat yang indah, radhiyallahu anhuma. Adapun dia dan istrinya maka lebih memilih untuk dirinya lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya dan itu dengan kerelaan hati keduanya padahal keduanya membutuhkan dan membutuhkannya. Maka Allah Ta'ala memuji keduanya. Allah turunkan tentang keduanya wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Maka dalam masalah ini fafihi fadilatul itha. Ya, hadis ini dalil tentang keutamaan mengutamakan orang lain dan mendorong, menganjurkan untuk melakukannya. Dan para ulama sepakat kata Imam Nawawi, dianjurkannya mengutamakan orang lain dalam masalah makanan dan perkara dunia yang semisal. Min umur dunia wa hududun nufus dan hal yang menyenangkan jiwa. Adapun amal ibadah, maka yang afdal tidak mengutamakan orang lain dalam masalah ibadah. Karena hak padanya adalah hak Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Nawawi juga mengatakan, wafihi dan isi hadis ini, isi yang lain, keutamaan memuliakan tamu dan lebih mengutamakan tamu daripada tuan rumah. Dada hadis ini terdapat manakib kelebihan untuk sahabat Ansar dan istrinya radhiyallahu anhuma. Dan pelajaran yang lain adalah bolehnya pura-pura, ini bolehnya pura-pura al-ihtiyal, ya akal-akalan, bentuknya pura-pura dalam rangka memuliakan tamu. Jika tidak dilakukan demikian, tamu ini akan yamtanik menolak untuk makan. Karena kasihan dengan yang punya rumah. Ini diambil dari padamkanlah lampu, nampakkanlah kalau kita makan. Karena sang tamu ini seandainya mengetahui sedikitnya makanan dan bahasanya keduanya tidaklah makan bersamanya, tentu dia akan menolak untuk makan. Ya, maka tidak semua pura-pura itu bohong yang tercela. Ada pura-pura yang diperbolehkan sebagaimana pura-puranya sahabat Ansar ini yang pura-pura memberikan kesan bahasanya dia makan padahal tidak makan. Maka tidak semua pura-pura itu tidak semua pura-pura itu tercela dan tergolong dusta yang terlarang. Kemudian hadis 153 dari Laqit ibn Sabirah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, saya adalah bagian dari utusan Bani Muntafiq. Atau fi bagian dari utusan Bani Muntafiq untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma maka tatkala kami tiba di tempat Rasul, kami bertepatan karena Nabi tidak ada Rasul, falam nusatifuhu, kami tidak bertepatan berjumpa dengan Nabi di rumahnya. Sehingga yang ada di rumah adalah Aisyah Ummul Mukminin. Maka Aisyah memerintahkan untuk kami untuk beri sukuan khorizah, lantas dibuatkanlah untuk kami. Di catatan kaki di halaman setelahnya, khorizah adalah daging yang dipotong-potong kecil-kecil, lantas dituangkan padanya air dalam jumlah yang banyak, Jika telah matang maka nanti akan ditaburi, diberi taburan gandum. Maka dibuatkan untuk kami. Kemudian ditatangkan pada kami kina. Kina adalah tobak sejenis senapan isinya koma. Lantas datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, apakah kalian sudah menikmati makanan? Apakah diperintahkan untuk kalian untuk bisain dengan satu makanan? Maka kami katakan, sudah wahai Rasulullah. Fabaina nahnu, maka pada saat kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jilusan duduk-duduk, tiba-tiba dafa'ara'i, seorang ada seorang penggembala yang menyerahkan kambingnya. Ilal murah wa ma'ahu sakhlatun tay'a. Atau al-marah, dia adalah tempat istirahatnya, tempat istirahat sejumlah orang. Kalau murah, itu marah. Kalau murahul ibil wal qanam, kandangnya di malam hari. Oh, kandang mungkin yang lebih tepat. Maka tiba ada penggembala yang menggiring dan mendorong kambing-kambingnya ilal murah ke kandang. Dan penggembala ini membawa sakhlah. Nyetai aru itu artinya suara kambing. Berarti sakhlahnya anak kambing berarti. Yaitu ma'ahu bersamanya sakhlah tambang tali, ya, tentu tali yang dia pegangi, dan di tali itu nanti ada kambing yang bersuara. Oh ya, sakhlah adzakar wa unsa min waladid dha'ni, anak anak kambing. Faqal, lantas Nabi mengatakan, mawalatta ya fulan, wahai fulan, apa yang lahir? Kalau dia mengatakan bahmah, ada hewan yang lahir. Kal Nabi katakan, sembelihkan untuk kami. Maka naha sebagai ganti darinya syatan seekor kambing. Kamu kan sudah ada lahir anak kambing, ya maka salah satu yang lain tolong dipotong. Ini telah digantikan karena dia telah digantikan oleh kehadiran bayi kambing ini atau anak kambing yang baru. Tumakal. Kemudian Nabi mengatakan la tahsibanna. Dan Nabi tidak mengatakan la tahsabanna. Ya, janganlah tahan, ya. Kemungkin artinya jangan lama-lama. Kemudian ana min ajlika dzabahnaha. Sehingga kami menyembelih kambing karenamu. Kami punya banyak kambing, tepatnya ada 100 ekor, kami tidak ingin jumlahnya lebih dari 100 ekor. Maka jika telah lahir satu binatang, maka akan kami sembelih makanaha syatun atau makanaha syatan, kambing yang lain sebagai yang menggantikannya. Kemudian Laqit bin Sabirah mengatakan, wahai Rasulullah, saya punya seorang istri yang lisannya itu syai'an, ada masalah. Yani al-bala, itu omongannya kotor. Dia suka mencaci maki, suka ngumpat-ngumpat, suka ngumel-ngumel. Artinya buruk akhlaknya dengan sebab lisannya. Maka Nabi katakan, ya cerai saja jika demikian. Ya, cerai saja jika demikian. Ya, maka di sini kita jumpai kondisi di mana cerai itu dianjurkan. Tidak wajib, namun dianjurkan ketika istri itu buruk akhlaknya. Contohnya adalah kotor lisannya. Maka problemnya problem akhlak. Lain hanya kalau problemnya problem agama, dia tidak mau sholat atau tidak mau puasa, atau dia melakukan larangan agama yang lain, maka wajib diceraikan. Wajib diceraikan. Dia tidak mau kemudian tutup aurat dan sebagainya, problemnya problem agama, maka cerai wajib. Dan kalau problemnya problem akhlak, perilaku, maka cerai dan pisah hukumnya sunnah, dianjurkan. Qultu ya Rasulullah, namun kemudian orang tersebut menawar dengan mengatakan, wahai Rasulullah, inna lana laha suhbah. Kami berumah tangga sudah lama. Kami berhubungan, ya, bersahabat, maksudnya berumah tangga dan waktu lama, wali minha waladun. Dari istriku tersebut aku sudah punya anak. Ya, maka di sini kita jumpai bahasanya di antara pertimbangan penting dalam masalah perceraian adalah punya keturunan ataukah belum. Kal famurha atau idha, kalau demikian tidak mau menceraikannya pada lisannya kotor, ya, kalau ya, ngomel itu tidak bisa berhenti, ya. Ya, kalau suaminya ngomong satu kalimat balasannya 10 kalimat, ya. Namun mau dicerai sudah punya anak, maka Nabi katakan nasihati. Nabi katakan fa iyyaku fiha khairun fasataf'al. Jika pada istrimu itu terdapat banyak kebaikan, maka dia akan melakukan apa yang dinasihatkan. Kemudian nasihat penting, wala tadriba dha'inataka kadarbika umayyataka. Janganlah engkau pukul istrimu sebagaimana engkau memukul budak perempuan. Maka katakan, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang tata cara berwudu. Nabi katakan, sempurnakan wudhu selain jari-jari dan semangatlah dalam istinsa kecuali engkau dalam keadaan puasa. Ini satu hadis yang sangat sering kita jumpai di bab wudhu. Ternyata di sini kita jumpai ada rangkaian ceritanya yang panjang. Jadi hadis sahih riwayat Abu Dawud. Ya, kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-154 dari Abdurrahman ibn Abi Bakar. Sesungguhnya Ashabus Suffah, mereka adalah sejumlah orang-orang yang fakir. Perlu diketahui semua Ashabus Suffah itu muhajirin, tidak ada yang ansar. Maka Ashabus Suffah adalah orang yang semangat untuk hijrah ke tempatnya Nabi. Dan tidak punya duit, tidak punya sanak keluarga di Madinah. Akhirnya dia nginap di masjid sementara waktu. Sampai mereka punya harta untuk beli rumah atau untuk ngontrak, untuk dan berdomisili menetap di Madinah. Oleh karena itu jumlah al-sufa itu naik turun. Kadang banyak, kadang sedikit, karena sudah pada mampu mandiri, maka jumlahnya sedikit. Dasarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang punya makanan dua orang, maka adalah dia membawa orang yang ketiga, empat orang bawa yang kelima, dan seterusnya. Akhirnya Abu Bakar pulang ke rumahnya dengan membawa tiga orang. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dengan membawa 10 orang. Qal fa wa ana wa abi wa ummi fala adri. Kata Abdurrahman bin Abu Bakar, dan itu kita yang mengatakan di sini adalah Abdurrahman bin Abu Bakar. Fahuwa ana wa abi wa ummi. Fahuwa di sini wanya itu domir sya'an, artinya asya'nu. Fasya'nu ana wa abi wa ummi. Ana mubtada, khobarnya mahdhuf. Ana abi wa ummi itu mahdhuf. Maka berarti aku, Abdurrahman, ayahku dan ibuku. Apa makna, apa takdirnya? Takdiruhu fitari. Takdiruhu fitari. Fasya'nu ana wa abi wa umi fitari. Maka yang ada di rumah adalah aku, ibuku dan ayahku. Walaupun tidak, aku tidak tahu hal qal, apakah dia mengatakan imro'ati wa khadimi. Siapa yang mengatakan kalimat ini walaupun adalah Abu Utsman, rawi dari Abdurrahman, karena beliau ragu-ragu. Maka muridnya Abdurrahman mengatakan, aku tidak tahu apakah Abdurrahman mengatakan imro'ati wa khadimi. Kalau pakai ini, maka berarti takdirnya di rumah itu ada aku, ayahku, ibuku, istriku dan pembantuku. Baina baitina. Tadi kita baca Qal Abdurrahman mengatakan istriku dan khadimun seorang pelayan antara kami, antara rumah kami dengan rumah Abu Bakar. Maksudnya ay khidmatuha mustarokah. Budak pelayan tersebut kerjanya itu double antara rumahnya Abdurrahman dan rumahnya Abu Bakar. Dan ibunya Abdurrahman ini adalah Ummu Rumman. Berarti sama dengan ibunya Aisyah. Ummu Rumman nama aslinya Zainab. Ada yang bilang nama aslinya Wa'lah. Dan dia dinikahi oleh Abu Bakar dalam status janda. Ummu Rumman ini kanat qabla Abi Bakrin. Sebelum dinikahi oleh Abu Bakar, Ummu Rumman itu bersuamikan Al-Haris ibn Sakhbarah Al-Asdi. Nah, Al-Haris ini suami Urman yang dulu Qadimah Makkata, tiba di Mekah dan meninggal dunia dengan meninggalkan satu anak laki-laki namanya Tufail. Lantas setelah ini janda mati. Ummu Rumman ini janda ditinggal mati oleh suaminya yang pertama. Lantas dinikahi oleh Abu Bakrin. Fawaladat lahu Abdurrahman wa Aisyah. Dari hasil pernikahan Abu Bakar dengan Ummu Rumman lahirlah Abdurrahman binti Abu Bakar dan Aisyah. Maka kalau berdasarkan hal ini berarti saudara kandung Aisyah itu cuma satu Abdurrahman. Ya, kalau dengan misalnya dengan Asma, yaitu satu bapak beda ibu. Wa aslamat Ummu Rumman qadiman, Ummu Rumman masuk Islamnya dah lama dan dia hijrah. Ya, Ummu Rumman hijrah dengan membawa Aisyah. Adapun Abdurrahman maka agak belakangan Islamnya dan hijrahnya. Ini masuk Islamnya dan hijrahnya Hudnah Hudaybiyah, baru tahun 6 Hijriah. Itu Abdurrahman. Maka Abdurrahman itu tiba di Madinah tahun 7 atau bahkan tahun 8. Sedangkan istrinya Abdurrahman, ibu dari anaknya Abdurrahman yang paling gede, yaitu Abu Atiq Muhammad nama anaknya, maka istrinya Abdurrahman binti Abu Bakar ini adalah Umaymah binti Adi. Umaymah binti Adi Ibn Qais As-Sahmiyah. Ya, kata Abdurrahman, wa mu'adi istriku dan budak pelayan antara rumah kami dan rumahnya Abu Bakar. Maka budak tersebut tugasnya dua, ya, beres-beres di rumahnya Abu Bakar dan beres-beres di rumahnya Abdurrahman. Nah, Abu Bakar pulang bawa tamu, namun kembali ke tempatnya Nabi. Karena Abu Bakar makan malam di rumahnya Nabi. Kemudian dia duduk lama bersama Nabi atau cukup lama di mana salatul isya, salat isya dikerjakan. Berarti makan malamnya habis maghrib. Setelah itu summa raja'a, dia pulang atau Abu Bakar itu makan malam di tempatnya Nabi, jadi dia berada bersama Nabi sampai Isya, kemudian kembali ke rumah Nabi selama beberapa waktu lama sampai akhirnya Nabi juga makan malam. Fajar maka Abu Bakar pulang setelah mamato minal laili masya Allah. Setelah malam itu cukup larut, sudah berlalu lama. Maka istrinya lantas bertanya kepada Abu Bakar, apa yang menahanmu dari tamu-tamumu? Apa yang menahanmu untuk tidak menemani dan menyuguh tamu-tamumu? Autofika. Dan Abu Bakar mengatakan, apakah mereka belum makan malam? Qalat istrinya mengatakan, mereka enggak mau makan malam sampai kamu datang. Qad uridu, mereka telah ditawari makan namun enggak mau. Ya, padahal tamu ini tentang makannya itu telah tanggung jawabnya dilimpahkan pada Abdurrahman. Ya, Abdurrahman diminta untuk ngurusi tamunya, tiga tamu Abu Bakar. Maka dan dia yang diberi tanggung jawab tentang masalah makan malam tamu. Nah, tanggung jawabnya tidak terlaksana, belum makan. Fadhhab tu'ana. Maka Abdurrahman mengatakan, aku pergi waktabatu dan sembunyi. Karena nanti Abu Bakar kan marah, bapak marah. Gimana, sudah dipasrahi enggak beres. Betul, Abu Bakar teriak manggil Abdurrahman. Ya Khunsar. Karena marahnya dengan Abdurrahman, maka keluarlah kata-kata tersebut. Ya Khunsar. Dalam riwayat yang lain, Abu Bakar melihat yang lebih detail. Ya Khunsar, aku bersumpah dengan nama Allah padamu, jika engkau mendengar suaraku, ya tolong datang. Itu kata Abu Bakar. Maka aku pun keluar dari tempat sembunyiku. Lantas aku katakan, wallahi aku tidak salah. Mereka-mereka tamumu itu, mereka-mereka tamu, silahkan tanyakan pada mereka. Betul tidak, kalau sudah ditawari makanan dan mereka tidak mau nunggu bareng Abu Bakar. Maka para tamu mengatakan, sodakoka, Abdurrahman betul. Qad atana, dia telah memberi kami, telah menyodorkan pada kami makanan, namun tidak mau dimakan. Fajadda'a wasabba. Jadda'a artinya mendoakan Abdurrahman dengan jada'. Jada' itu terpotongnya telinga, hidung atau bibir. Nah, kata Al-Qurtubi, pensyarah Sahih Muslim, Abu Bakar mengira kalau Abdurrahman ceroboh dalam menunaikan hak tamu. Falam matabayyana lahu al-hal, maka tatkala telah jelas yang salah itu tamunya, maka Abu Bakar kemudian menegur tamunya dengan mengatakan, kulu lahanian, silakan dimakan makan malamnya, lahanian, tanpa ada nikmat untuk kalian. Ya Khunsar itu maknanya, ya anna maknahu Khunsar maknanya adzubab, lalat. Namun ada yang menjelaskan bahasanya maknanya adalah al-jahil. Ada yang menjelaskan maknanya adalah al-la'im, orang yang jelek perbuatannya. Dan ada yang menjelaskan bahasa khunsa itu maknanya adalah dzubabun, lalat, arzak yang warnanya hijau atau yang warnanya biru. Sabahu bihi litahkirihi. Abu Bakar kemudian diserupakan dengannya untuk merendahkan. Karena jengkel, Abu Bakar kemudian mengucapkan kata-kata celaan. Kemudian kulu lahani'an. Lahani'an ay la akaltum hani'an. Kamu tidak akan makan dengan enak. Dan ini adalah doa jelek untuk mereka. Atau ada yang menjelaskan ini bukan doa jelek, namun kalimat berita, yaitu kalian tidaklah mendapatkan makanan yang enak dengan menit-menitnya di awal matangnya. Karena sekarang sudah dingin. Jadi kalau dimakan sejak tadi waktu ditawarkan, masih enak. Habis selesai masak, ini sudah lama dingin. Maka kata Ibnu Hajar, faedah dari hal ini, bolehnya mendoakan jelek orang yang tidak punya sikap yang proporsional, lebih-lebih kondisinya kondisi yang sempit, kondisi yang susah. Di mana tamu ini ngotot kepada tuan rumah untuk hadir menemani dan merasa tidak cukup ditemani anaknya tuan rumah. Padahal anaknya tuan rumah telah mengizinkan untuk makan. Maka seakan-akan yang mendorong mereka untuk supaya ditemani Abu Bakar adalah keinginan untuk bisa makan bareng dengan Abu Bakar. Maka ada yang menegaskan bahasanya Abu Bakar tidaklah menginginkan mendoakan jelek untuk tamunya, namun mengabarkan bahasanya mereka telah kehilangan kesempatan makanan yang enak karena mereka tidak memakannya di waktu yang tepat. Ini maka ada dua versi tentang lahanian. Ada yang mengatakan itu adalah doa jelek untuk si tamu, maka diambil faedah bolehnya mendoakan jelek untuk orang-orang yang tidak proporsional dalam bersikap. Namun ada yang menjelaskan bahasanya lahanian itu adalah kalimat berita, karena kalian harus nunggu saya, ya jadinya makannya gak enak, sudah dingin. Kemudian Abu Bakar mengatakan la at'amuhu abada wa aimullahi, aku tidak mau memakannya abadan sama sekali. Dalam riwayat yang lain disampaikan Abu Bakar mengatakan, kalian menunggu demi Allah aku tidak mau memakannya sama sekali. Wa'aim Allah dan demi Allah. Ya, kemudian terjadi satu hal yang menakjubkan. Dan demi Allah, makunan na'khudu, tidaklah kami mengambil satu suap kecuali roba min asfaliha, bertambah dari bawahnya. Di antara faedah hadis ini dalil tentang makna riba secara bahasa, itu bertambah. Illa roba min asfaliha, maka bertambahlah makanan itu dari bawah lebih banyak dari minha darinya, yakni hatta syabi'u, sampai mereka tamu kenyang. Wasawat akhtar mimma kana, dan makanannya ternyata jauh lebih banyak daripada sebelum itu. Maka Abu Bakar memandangi makanan tersebut, ternyata dia seperti semula atau bahkan lebih banyak. Maka Abu Bakar berkata pada istrinya, wahai saudaranya Bani Firas, apa ini? Maka istrinya mengatakan la waqwatu aini. Ya, maka di sini Ummu Ruman bersumpah bidzalika dengan kalimat itu lima waqa'a indaha, karena terjadi rasa gembira yang luar biasa disebabkannya terjadi karomah alati hasalat lahum, yang didapatkan oleh keluarga Abu Bakar karena sebab Abu Bakar. Jadi di sini kita jumpai panggilan mesra, dia sebut suaminya dengan waqwatu aini, wahai penyejuk mataku. Tentang qurrah itu ada dua pendapat tentang akal asal maknanya. Ada yang mengatakan dari kata-kata qurrah yang artinya tenang dari bergerak. Maka qurratul ainin itu artinya gembira. Qurratul ayun atau qurratul ain itu artinya gembira dan melihat sesuatu yang disukai dan dicocoki. Diambil dari kata-kata qurra yang artinya tenang. Tenang sehingga tidak menoleh ke kanan dan ke kiri karena telah mendapatkan apa yang diinginkan, sehingga tidak menginginkan yang lainnya. Ya, maka ada yang mengatakan qurra mana asalnya adalah tenang. Faka'annau ma'khudu minal qoror, sehingga qoror itu diambil dari kata-kata al-qoror yang artinya tenang. Wakila balhuwa ma'khudu minal al-qori wawal bardu. Pendapat yang kedua mengatakan diambil dari kata-kata al-qoror yang artinya dingin. Sehingga qoratu aini itu artinya matanya dingin li sururihi, karena gembira. Maka kemudian Ummu Ruman mengatakan lah ya sungguh makanan yang tersisa atau piring yang ada, isi piring aksar mimma qabalu, lebih banyak daripada sebelumnya. Lah ya al-an, makanan tersisa saat ini lebih banyak daripada sebelumnya, 3 kali lipat. Akhirnya Abu Bakar memakan makanan tersebut dan mengatakan bahasanya sumpahnya tadi yang tidak mau makan itu adalah dzalika minasyaitan, datang dari setan, yakni yaminahu, sumpahnya tadi, sumpah tidak mau makan. Tsumma akala minha luqmatan, Abu Bakar memakan satu suapan kemudian membawa makanan tersebut di ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahat indahu, jadilah makanan itu di tempatnya Nabi. Dan Nabi ketika itu antara Nabi dengan sekelompok orang-orang kafir punya akdun, punya perjanjian. Famato al-ajalu, lantas perjanjian gencatan senjata damai itu telah berlalu, telah habis waktunya. Ifa'as bahat indah artinya jufnah ala haliha. Maka kemudian wadah makan itu tersebut sebagaimana keadaannya, fa'asbat, maka di waktu pagi indahu, di tempatnya. Kenapa di sini disampaikan di Fathul Bari mereka tidak makan dari makan yang dibawa oleh Abu Bakar malam itu juga, karena ini terjadi setelah waktu yang, karena kondisinya sudah larut malam. Kemudian famadu ala ajalu, maka berlalulah waktu. Kemudian fafarqona, Nabi kemudian membagikannya di antara kami 12 orang. ma'aku lirajulin minhu unasun, bersama masing-masing dari mereka unasun sejumlah orang. Maka Nabi bagi, dibuat 12 kelompok, masing-masing kelompok kemudian punya banyak anggota. Allahu a'lam betapa kam ma'aku lirajulin, setiap orangnya itu punya anggota berapa, wallahu a'lam. Maka semua mereka makan dari makanan tersebut. Au kama qala muttafaqun alaih, demikian di hadis yang dihadiskan oleh Bukhari dan Muslim. Faedah, Bukhari memberikan judul bab untuk hadis ini, bab tentang ngobrol di malam hari bersama tamu dan keluarga. Kata Ali bin Munayyir, yang intinya ya, Bukhari memotong hadal bab ini, memisahkan bab ini dari bab as-samar, ngobrol atau begadang untuk masalah fikih dan kebaikan. Jadi Bukhari punya dua judul bab. Ada bab ngobrol dan begadang bersama tamu, dan begadang dalam fikih dan kebaikan. Kenapa dipisahkan? Itu berarti karena turunnya martabat dari ngobrol bersama tamu dari definisi kebaikan. Li'an al-khaira, karena kata-kata al-khair itu murni untuk ketaatan, layaqah tidak digunakan untuk yang lain. Wahadhan na'un al-samar, dan ngobrol atau berbicara di malam hari ini keluar dari asal pokok penjamuan tamu, wasilah dan menjalin hubungan yang diperintahkan. Faqad yakunu mustaghnan anhu fi haqqihima, karena boleh jadi keduanya, ya, tamu dan keluarga tidak memerlukan hal itu. Nah, karena itu dia digabungkan dengan begadang yang boleh, atau ya, mutawatid yang bimbang antara mubah ataukah dianjurkan. Sisi pendalilan dari hadis Abdurrahman Ibn Abi Bakar yang telah disebutkan dalam bab ini, sibuknya Abu Bakar setelah salat Isya bimaji'ihi, dengan dia datang ke rumahnya, wa muroja'atihi, dan dia mengecek berita tamunya, dan sibuknya dia dengan apa yang terjadi di antara tamunya. Maka ini semua bagian dari samar begadang, karena dia adalah begadang yang mustamil mengandung muatan ngobrol dan mulatofah, bercengkrama atau muatabah menjela. Intah sekian kutipan. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.